Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma ba'du. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya, pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ya li ghairi an-naṭiqīn biha, pada jilid yang keempat dari kitab tersebut ya, al-juz'ur rabi'u, jilid yang keempat. Sekarang melanjutkan pelajaran yang baru ya, yakni ad-darsu as-sadisa asyara ya, ad-darsu as-salisa asyara ya, pelajaran yang ke-16 ya, di halaman 127 pada jilid yang keempat ya. Hiwar atau percakapan dalam pelajaran ini, qala al-mudarrisu, berkata sang pengajar, kalau di sekolah guru, kalau di kuliah di universitas atau yang setingkat itu ya, dosen ya. Kalau di Indonesia ya, ya Ahmadu, wahai Ahmad, hal taftahanna an-nawafidha wal-bardu syadidun, hal taftahanna an-nawafidha wal-bardu syadidun, apakah kamu benar-benar membuka jendela-jendela itu ya. Jadi taftahanna, kamu benar-benar membuka, kamu sungguh-sungguh membuka. Ya. Artinya membuka dengan apa? Ya, dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya. Artinya benar-benar membuka. Jadi di situ ada makna apa? Penekanan atau penguatan atau penegasan. Ya. Pada fi'il tersebut, pada makna dari fi'il atau kalimat tersebut, ya. Hal taftahanna, apakah kamu benar-benar membuka an-nawafidha, jendela-jendela itu. Yakni kalau di sini percakapan antara mudaris ya, pengajar dengan muridnya ya, tentunya apa, di dalam kelas ya, di lingkungan tempat belajar dalam ruang kelas atau yang semisal itu. Sehingga makna atau maksud dari an-nawafidha di sini jendela-jendela ya, jendela-jendela ruang kelas ya, sesuai dengan apa, siyaqul kalam, sesuai dengan konteks pembicaraannya. Artinya bukan jendela rumah atau jendela kamar tidur atau jendela asrama ataupun jendela yang lainnya, bukan, tetapi yang dimaksud dari an-nawafidha di sini adalah jendela-jendela dalam atau di ruang kelas tersebut ya, sesuai dengan apa yang di apa, sesuai dengan konteks pembicaraannya ya. Wal bardu syadidun, wal bardu syadidun, waw di sini waw apa, apakah itu waw atif menghubungkan antara yang sebelum dan sesudahnya? Tidak, yang lebih tepat apa, waw di sini adalah waw hal, wawul hal, jadi wawu yang menunjukkan hal hai'ah atau keadaan. Jadi bukan ataf. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia berarti apa? Tidak bermakna dan. Bukan wawu yang bermakna dan, karena itu bukan ataf. Ya. Kalau wawu hal, ya biasanya ya bisa diartikan dengan apa? Sedangkan atau padahal atau dalam keadaan atau yang semisalnya. Artinya lafaz atau kata yang di situ menunjukkan keadaan. Ya, dalam bahasa Indonesia ya mungkin bisa dicari, dipilih yang sesuai dengan maknanya, sesuai dengan penggunaannya. Wal bardu syadidun, sedangkan ya, dingin itu al bard, ya al bardu dingin, ya, syadidun ya, apa kuat, ya, syadid itu sangat apa ya, sedang dingin itu sangat sangat kuat. Kalau itu arti harfiahnya ya. Kalau secara makna apa? Sedangkan apa? Ini sangat dingin. Dinginnya amat kuat atau ini sangat dingin. Ya. Jadi makna dari apa? Syadid, amat atau sangat ya. Jadi itu ya. Apakah kamu hal tastahanna nawafidha wal bardu syadidun? Ya. Apakah kamu benar-benar membuka jendela-jendela itu sedangkan dinginnya itu sangat kuat, atau sedangkan ini sangat dingin? Ya. La taftahannaha, la taftahannaha illan nafidhata saghirata, illan nafidhata saghirata. Jangan kamu benar-benar membukanya, jangan kamu benar-benar membukanya, yaitu membuka ya, bomir ha di sini kembali ke an-nawafidh. Jadi jangan kamu benar-benar membukanya, yaitu membuka jendela-jendela tersebut. Illa nafidhata saghirata, kecuali jendela yang kecil. Ya, kecuali jendela yang kecil. Ya, dalam ruang kelas ini ada banyak jendela. Ya, rata-rata ukurannya sama. Hanya di situ ada satu jendela yang kecil. Di antara sekian jendela yang ada dalam kelas ada satu yang ukurannya kecil. Nah, inilah yang apa? Yang tidak usah dibuka, tidak usah. Nah, inilah yang dibuka. Artinya untuk jendela-jendela yang lain itu jangan dibuka. Ini perintah dari mudaris ya pada siapa? Pada Ahmad. La taftahannaha. Kamu benar-benar jangan kamu benar-benar membukanya. Ya, membuka jendela-jendela itu. Illan nafidhata saghirata, kecuali jendela yang kecil. Jadi jendela yang kecil silakan dibuka. Adapun jendela-jendela yang lainnya ya ditutup, ya, jangan dibuka. Ya. Baik. Berikutnya, halla tunazzifunna sabburata ya ikhwanu? Halla tunazzifunna sabburata? Ya. Tidakkah, apakah tidak atau tidakkah, halla tidakkah, tunazifun nasaburota, kalian membersihkan, benar-benar, atau kalian sungguh membersihkan asaburota, papan tulis ini, tidakkah kalian benar-benar membersihkan papan tulis ini, ya ikhwanu, wahai saudara-saudara, apakah kalian tidak benar-benar membersihkan papan tulis ini, wahai saudara-saudara? Uridu an aqula lakum syai'an muhimman. Uridu an aqula lakum syai'an muhimman. Saya ingin untuk mengatakan pada kalian syai'an muhimman, sesuatu yang penting. Fastami'unna ilayya, fastami'unna ilayya, maka dengarkanlah. Atau apa istama'a ya, simaklah, mendengar dengan memperhatikan. Kalau sami'a yasma'u isma', itu dengarkan, artinya mendengar ya, sekedar mendengar, mungkin sepintas atau sekilas atau asal mendengar ya, itu sami'a yasma'u, mendengar ya. Amarnya, fi'il amarnya isma', itu dengarkanlah. Tapi kalau istama'a yastami'u, kemudian fi'il amarnya istami', itu mendengarkan dengan perhatian, dengan memperhatikan atau menyimak. Itu ya. Fastami'unna ilayya, maka dengarkanlah. Artinya simaklah, dengarkanlah dengan perhatian atau simaklah. Ya, perhatikanlah sungguh-sungguh. Dengarkanlah dengan memperhatikan sungguh-sungguh. Ilayya, pada saya. Ya. Dengarkanlah dengan perhatian atau simaklah sungguh-sungguh pada saya. Inna min ahammi wajibatil muslimi ad-da'wata ilallahi. Inna min ahammi wajibatil muslimi ad-da'wata ilallahi. Sungguh, sesungguhnya ya, di antara, termasuk min ini di antara atau termasuk ya. Baik. Artinya dia menunjukkan makna apa? Tab'ayub, ya, menunjukkan makna bagian. Ya. Di antara atau termasuk ya, ahammi wajibatil muslimi. Ahammi, yang paling penting, yang terpenting. Wajibatil muslimi, kewajiban, kewajiban seorang muslim. Jadi sungguh, sesungguhnya di antara atau termasuk dari yang dari apa yang terpenting dari kewajiban-kewajiban seorang muslim ya, sesungguhnya termasuk perkara yang terpenting ya, dari kewajiban-kewajiban seorang muslim ad-da'wata ilallahi, apa, menyeru kepada menyeru ad-da'wah, atau menyeru atau berdakwah ilallahi, kepada Allah ya, menyeru berdakwah kepada Allah, artinya menyeru, mengajak berdakwah pada manusia untuk menuju pada Allah ya. Qala azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, azza wa jalla ya, maha luhur dan maha ya, mulia. Kunt a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Kuntum khairu ummatin. Kalian itu adalah khairu ummatin, sebaik-baik umat. Umat yang terbaik. Ukhrijat lin-nasi, yang dikeluarkan untuk manusia. Ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi, kalian memerintahkan, mengajak kepada yang ma'ruf, pada kebaikan, sesuatu yang ma'ruf, yang baik, yang dikenal sebagai suatu kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkari, dan kalian mencegah, melarang dari yang mungkar, yang diingkari. Wa tu'minuna billahi, dan kalian beriman kepada Allah. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, kalian mencegah, melarang dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Ini. Surah Ali Imran ayat 110. Wa qala 'azza min qa'ilin. Dan berkata 'azza min qa'ilin. Ya. 'Azza, ya. mulia, min qailin, min di sini zaidah, ini tambahan, qailin ini asalnya dia fa'il dari azza tadi ya, kemudian ada min zaidah, dia menjadi majrur. Jadi penutur ya, qailin yang berkata atau yang ya, yang berucap atau yang bertutur ya. Jadi zat yang berkata maha mulia zat yang berkata ya, mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin wa man ahsanu qawlan, dan siapakah yang lebih bagus atau yang paling bagus qaulan ucapannya ya, mimman da'a ila Allah, dari orang yang menyeru mengajak kepada Allah, wa 'amila shaliha, dan dia beramal yang saleh ya, menyeru kepada Allah dan beramal saleh ya, jadi tidak sekedar mengajak saja sementara dirinya tidak beramal, dia mengajak manusia, mengajak umat untuk beribadah kepada Allah, untuk menuju pada Allah, dan dia sendiri juga beramal yang soleh ya, mimman da'a ila Allahi wa amina saliha, dari orang yang mengajak, menyeru kepada Allah dan dia beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan ia mengatakan innani minal muslimin, sungguh sesungguhnya saya ini termasuk muslimin, termasuk orang-orang yang berserah diri, termasuk orang-orang yang muslim. Ya. Muslim di sini bisa maknanya berserah diri, ya, berserah diri kepada Allah, ya. Atau ya muslim yang apa, yang beragama Islam. Ya, tapi lebih cenderung ya, biasanya dalam terjemahan Al-Quran ya, ini bisa dilihat. Biasanya diartikan orang-orang yang berserah diri, ya, berserah diri kepada Allah. Ini surah Fussilat ya, ayat yang ke-33. Fa'alaina an nad'u an-nasa ila dinillah. Fa'alaina an nad'u an-nasa ila dinillah. Maka wajib atas kita, wajib bagi kita untuk kita mengajak, menyeru manusia. Mengajak manusia, menyeru manusia, berdakwah kepada manusia. Ila dinillahi. Kepada agama Allah. Menuju pada agama Allah. Ya, kita mengajak manusia untuk menuju kepada agama Allah. Ini. Qala Ahmadu. Ahmad kemudian berkata. Menanggapi dari ucapan atau nasihat dari sang mudaris ini. Wallahi, demi Allah, la ad'u'anna an-nasa ila dinil wallahi la ad'u'anna an-nasa ila dinillahi fi baladi, demi Allah, sungguh aku benar-benar akan mengajak manusia, berdakwah kepada manusia, ila dinillahi, pada agama Allah, ya, menuju agama Allah, fi baladi, di negeri saya. Qala Aliin, Aliin kemudian berkata, wallahi, demi Allah, ya, ini artinya apa? Wallahi, demi Allah, artinya dia bersumpah, masing-masing dari ini, pelajar atau mahasiswa yang disebutkan di sini, mereka masing-masingnya bersumpah atas nama Allah, dengan nama Allah, ya. Wallahi, ucapan Ali ya, wallahi demi Allah, la ansyuranna al-islama fi baladi, sungguh saya benar-benar akan menyebarkan Islam di negeri saya. Ya, qala Hamidun, kemudian Hamid berkata, wallahi lanuharibanna syirka wal bid'ata fi baladina. Ya, wallahi lanuharibanna syirka, demi Allah, sungguh kami benar-benar akan memerangi, lanuharibanna asyirka, lanuharibanna, kami benar-benar akan memerangi asyirka, kesyirikan, wal bid'ata bid'ah, memerangi asyirka syirik, wal bid'ata dan bid'ah fi baladina, di negeri kami. Qala Zuhairun, kemudian Zuhair berkata, wallahi demi Allah, la natrukul kuffara yanshuruna dinahum fi biladil muslimina, la natrukul kuffara, kita tidak akan, kami tidak akan membiarkan orang-orang kafir, yanshuruna dinahum, menyebarkan, mereka menyebarkan agama mereka, fi biladil muslimina, di negeri-negeri kaum muslimin. Qala William, dan William berkata, ya, orang Inggris, ya, namanya William, ya, alhamdulillah di sini Muslim, ya, dalam pembahasan ini. Wallahi demi Allah, la sawfa u'allifu kutuban, ya, la sawfa u'allifu kutuban bil lughatil ingliziyyati li syarhi ta'alimil islami, la sawfa u'allifu kutuban, sungguh aku akan menyusun buku-buku bil lughatil ingliziyyati, dengan bahasa Inggris, berbahasa Inggris, li syarhi ta'alimil islami, untuk menjelaskan, ya, pengajaran-pengajaran Islam. Ya, ta'alim, ya, jamak dari ta'lim, pengajaran, artinya mengajarkan. Ya, jadi, li syarhi ta'alimil islami, untuk menjelaskan pengajaran-pengajaran Islam. Ya, ini. Jadi, ini, ya, ucapan dari para pelajar atau para mahasiswa, ya, setelah tadi mendengar nasihat dari mudarisnya. Qala al-mudarisu, kemudian mudaris, ya, setelah mendengar dari apa tadi ucapan masing-masing atau beberapa mahasiswa ini, kemudian mudaris menanggapi ucapan mereka. Qala al-mudarisu, mudaris berkata, ya, sang dosen ini mengatakan, barakallahu fikum, ya, barakallahu fikum wa waffaqakum, ya, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kalian, wa waffaqakum, ya, wa waffaqakum, dan Allah memberikan taufik kepada kalian, memberikan bimbingan, petunjuk kepada kalian, lima fihi khairul islami wal muslimina, lima fihi khairul muslim, khairul islami wal muslimina, pada sesuatu yang di situ ada kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin, pada hal-hal yang ada kebaikan bagi Islam dan muslimin, ya, pada sesuatu yang di situ ada kebaikan, ya, untuk Islam dan kaum muslimin. Ini wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha subhanahu wa ta'ala 'allamana at-tariqata as-sahihata lid-da'wati, ya, annallaha, bahwasanya Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, maha suci dia dan maha tinggi, 'allamana, ya, mengajari kita, Allah mengajari pada kita, mengajari kita, ya, at-tariqata as-sahihata lid-da'wati, ya, at-tariqata as-sahihata, ya, tariqah, apa makna tariqah? Jalan, ya, jalan, ya, kalau orang Indonesia dari kata ini kemudian jadi apa? Tarekat, ya, asalnya dari bahasa Arab, ya, tariqah, ya, tarekat, jadi tarekat. Ya. Nah, apa ini tadi? Al-tariqata sahihata, jalan yang benar. Ya. Sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala itu mengajari kita, mengajarkan pada kita, al-tariqata sahihata, jalan yang benar, lid-da'wati, untuk dakwah. Untuk dakwah ini, untuk dakwah Islam, untuk mengajak kepada Islam, ya, ini. Jadi perhatikan di sini at-thariqah as-sahihah, jalan yang benar. Jadi untuk dakwah itu dengan jalan yang benar, bukan dengan jalan yang asal jalan, asal tarekat. Tidak. Jangan asal-asalan. Ya, tetapi di situ ada at-thariqah as-sahihah, jalan yang benar. Ya, dan itu sudah Allah ajarkan kepada umat ini melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idh qala, yakni ketika Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika. Ud'u ila sabili rabbika. Ya, serulah kepada jalan Rabbmu. Ud'u, serulah, ajaklah. Ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, jalan Tuhanmu, Rabb, sang pencipta, ya, pemelihara, pengatur, ya, pemberi rezeki dan seterusnya, ya, Rabb. Ya, jadi serulah, ajaklah kepada jalan Rabbmu, bil hikmati, dengan hikmah, ya, bil hikmati, dengan hikmah. Wal mau'idhatil hasanati, dan mau'idhah hasanah. Ya, mau'idhah hasanah, dengan nasihat yang baik, dengan ucapan perkataan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsanu, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka, debatlah mereka, billati hiya ahsanu, dengan sesuatu yang dia lebih baik. Ya. Jadi membantah, mendebat mereka, orang-orang yang memusuhi Islam atau mengganggu Islam atau yang semisalnya, itu dengan apa? Billati hiya ahsan. Ya, membantah, mendebat mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Ini surah An-Nahl ayat yang ke-125. Fa'alaina an nattabi'a hadhihi at-tariqata. Fa'alaina an nattabi'a hadhihi at-tariqata. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti jalan ini. Ya, wajib bagi kita untuk mengikuti jalan ini. Itu ya yang ditunjukkan dalam ayat ini ya. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini yang Allah tunjukkan pada ayat ini. Ya, jalan yang benar, ya, dalam berdakwah ilallah. Ya. Maka tadi ucapan mudaris, wajib bagi kita, wajib bagi kaum muslimin, ya, dalam mendakwahkan agama Allah ini, untuk mengikuti jalan ini tadi. Qala Aliyun, Ali berkata, wallahi lanuhibbuka ya ustadu, ya, demi Allah, lanuhibbuka, sungguh kami mencintaimu ya ustadu, wahai pak dosen, wahai dosen, wahai ustad. Karena di sini di lingkungan kuliah, ya, makna ustad di sini berarti apa? Dosen. Ya, kami mencintaimu wahai pak dosen. Ya, wallahi lanuhibbuka, demi Allah, sungguh kami mencintaimu wahai ya ustad, wahai pak dosen. Fa innaka la murabbin azimun. Ya, fa innaka la murabbin azimun. Maka sungguh engkau adalah murabbin, apa? Pembimbing. Ya. Murabbin di sini maknanya pembimbing. Ya, azimun, yang agung, yang mulia. Ya. Ini. Jadi murabbin, pembimbing, atau pendidik, atau yang semisalnya. Ya. Ya. Fa innaka la murabbin azimun. Sungguh, ya, Anda ini sungguh Anda ini benar-benar seorang pendidik atau pembimbing yang agung atau yang mulia, yang luhur. Ya. Jazakallahu anna ahsanal jazai. Jazakallahu, semoga Allah membalas Anda. Ya, semoga Allah membalas Anda, anna dari kami. Ahsanal jazai, sebaik-baik balasan. Qala al-mudarrisu, berkata sang mudarris, sang dosen. Iqra'il ayati ya Abdullahi, bacalah ayat-ayatnya wahai Abdullah. Qala Abdullahi, Abdullah berkata membaca ayat-ayatnya. Ba'dal isti'adati, sesudah isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah, mengucapkan atau membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal basmalati, dan basmalah. Jadi sesudah isti'adah dan kemudian basmalah, ya, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ayatnya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabanna, dan janganlah engkau benar-benar mengira. Janganlah engkau benar-benar mengira, menyangka. Alladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, amwata, ya, mati atau meninggal. Jadi janganlah engkau menyangka, janganlah engkau benar-benar menyangka, mengira bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka itu orang-orang yang mati, yang meninggal. Ya. Jangan kau kira demikian. Jadi, orang-orang yang terpilih karena Allah itu mati, itu meninggal. Ya. Jangan menyangka demikian. Tidak. Mereka tidak mati, mereka tidak meninggal. Apa? Allah lanjutkan di sini. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan atau akan tetapi, ya, bal, ya, akan tetapi ahya'un, ya, mereka itu hidup. Ya, ahya'un, mereka hidup. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Ya, yurzaqun, apa? Dalam keadaan diberi rezeki. Ya. Ya, mungkin seharinya memang mati di dunia. Meninggal, wafat, gugur, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang terbunuh. Ya, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Tetapi hakikatnya apa? Mereka hidup di sisi Rabb mereka. Yurzaqun. Ya, dalam keadaan mereka diberi rezeki. Ya. Ini. Surah Ali Imran ayat yang ke-169. Ayat yang berikutnya. Wala yansurannallahu man yansuruhu. Wala yansurannallahu man yansuruhu. Dan sungguh Allah benar-benar akan menolong. Dan sungguh Allah benar-benar menolong. Man yansuruhu, orang yang menolongnya. Orang yang menolong dia, yaitu dia di sini Allah. Man yansuruhu, ay man yansurullaha. Orang yang menolong dia, orang yang menolong Allah. Dan, ya, dan sungguh, sungguh Allah benar-benar akan menolong orang yang menolongnya, menolong Allah. Ya, surah Al-Hajj ayat yang ke-40. Ayat yang berikutnya. Imma yabluhunna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Imma yabluhunna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Imma yabluhunna 'indakal kibara, jika, ya, mencapai, ya, benar-benar mencapai kibar, ya, ketuaan atau masa tua, indaka, di sisimu. Ya. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, aukilahuma, ataukah keduanya, yaitu kedua orang tua, Jadi jika kedua orang tua atau salah satunya itu benar-benar mencapai masa tua, ya, usia tua atau lansia, indaka di sisimu, artinya kamu berada, ya, berada di sampingmu, artinya kamu menjumpai keduanya atau salah satunya itu sampai pada usia lanjut, usia tua. Fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu mengatakan pada keduanya uffin. Ya, uff. Nah, nanti akan dijelaskan insyaallah, ya. Kalau secara bahasa ini maknanya atadjaru. Aku menghardik, membentak. Ya. Kalau apa mungkin ungkapan yang simple, yang ringkas dalam bahasa Indonesia, semisal mungkin atau yang semisal itu, artinya ucapan yang di situ bentakan atau hardikan dengan suara yang keras, yang lantang, ya, tapi agak keras lagi, ya, mungkin. Atau yang semisal itu, artinya ufen di situ tadi menghardik, membentak. Jadi jangan ucapkan pada keduanya, kedua orang tua, ufen, ya, membentak, menghardik. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu menghardik keduanya. Ya. Ya, wala tanharhuma, dan janganlah kamu menegur atau mencaci atau menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan ucapkanlah pada keduanya qawlan karīma, ucapan yang mulia, ucapan yang karīma, yang mulia, yang lembut, yang bagus. Ya, ini Surah Al-Isra ayat yang ke-23. Ini beberapa ayat yang dibacakan ini di sini. Berikutnya, qala al-mudarrisu, berkata sang guru, iqra'il haditha ya Hishamu, iqra'il haditha ya Hishamu, bacalah hadithnya wahai Hisham, wahai Hisham. Qala Hishamun, Hisham berkata, membaca hadith yang ditunjuk oleh mudaris di sini, anil barra'i ibni Azibin, anil barra'i ibni Azibin, qala, dari al-barra' bin Azib, seorang sahabah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama yawmal khandaqi. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama, aku melihat nabi sallallahu alaihi wasallama yawmal khandaqi. Yawmal khandaqi, pada hari khandaq, yakni pada perang khandaq. Hari di mana terjadi perang Khandaq. Ya. Yang qulut turaba. Ya. Yang qulut turaba. Dalam keadaan beliau, siapa di sini? Yang qulu, beliau mengangkut. Ya. At-turab, ya, tanah. Ya, perang Khandaq, ya, masyhur, ya, Jadi membuat parit, menggali parit, tentunya apa? Ya dengan apa di kalau di sini dengan cangkul atau yang semisalnya, kalau di sana ya mungkin semisal itu. Artinya menggali tanah, kemudian tanahnya dipindah ya, ke tempat yang lain. Ya. Nah ini di sini apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ikut menggali tanah tersebut, kemudian memindahkan ke tempat yang lain supaya untuk tadi untuk membuat khandaq, membuat parit. Nah, di sini tadi sahabat ini Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari khandaq tersebut yang qul turaba dalam keadaan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memindahkan atau mengangkut tanah. Ya. Wa huwa yaqulu dalam keadaan beliau mengatakan yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan nah di sini disebutkan satu bait syair berarti beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dia beliau membaca sebuah syair melantunkan syair ya artinya syair itu kalau apa itu berbeda dengan apa dengan nasyid kalau di zaman sekarang kan ada nasyid itu ya. Itu berbeda dengan syair. Tidak bisa disamakan ya, berbeda. Nah, ini syair yang dibaca, yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari khandaq tersebut. Wallahi lallallahu mahtadaina ولا تصدقنا ولا صلينا والله لولا ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا demi Allah kalaulah tidak Allah ya kalaulah tidak karena Allah ma hadaina kita tidak akan mendapat petunjuk wala tasaddaqna dan kita tidak akan bersedekah wala sallaina dan kita tidak salat. Ya demi Allah. Kalau bukan karena Allah, kalau tidak karena Allah, kita atau kami tidak mendapatkan petunjuk. Kita tidak bersedekah dan kita tidak salat. Fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina. Fa'anzilan sakinatan alaina, maka turunkanlah. Ini meminta, memohon kepada Allah, ya Allah, turunkanlah. Fa'anzilan, turunkanlah benar-benar. Sakinah, ketenangan alaina atas kami. Ya. Wasabbitil aqdama, dan kokohkanlah. Wasabbitil aqdama, dan kokohkanlah, teguhkanlah, kuatkanlah al-aqdam. Kaki-kaki, yaitu kaki-kaki kami. Ya. In la kaina jika kami bertemu. Ya, ini apa? Bertemu musuh. Bertemu kaum musyrikin yang akan menyerang kaum muslimin. Ini. Wal musyrikuna qad baghaw alaina. Ya, kaum musyrikin, orang-orang musyrik, ini, sungguh mereka mendzalimi kami, melampaui batas atas kami, artinya mereka mendzalimi kami, menganiaya kami. Iza aradu fitnatan abaina, jika mereka menginginkan fitnah, menginginkan apa? Ujian atau cobaan atau fitnah di sini apa? Gangguan atau keributan atau yang semisalnya ya. Jadi fitnah, godaan, gangguan, cobaan atau keributan atau yang semisalnya. Artinya mereka kaum musyrikin, ya, orang-orang musyrik, ya, menganiaya kaum muslimin, kemudian mereka mengganggu, ya, membuat keributan ataupun yang semisalnya, ya, terhadap kaum muslimin. Abaina, kami enggan. Ya, abaina, kami yaitu kaum muslimin, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya, kaum muslimin itu enggan. Tidak mau. Artinya tidak mau diganggu. Menolak. Artinya apa? Ya, melawan. Kalau kaum musyrikin tadi apa? Mau mengganggu kaum muslimin, ya, maka tentu abainya, kami enggan, kami menolak, yaitu maksudnya akan melawannya. Ya, ini Al-Bukhari, hadis tersebut ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala al-mudarris, dan berkata sang mudarris, iqra al-baita ya William, bacalah baitnya wahai William. Wahai William, bacalah bait, yaitu bait syair. Qala Williamu, William berkata membaca bait syairnya, idza ra'aita niyubal laisi barizatan fala tazunnanna anna laisa yabtasimu, idza ra'aita niyubu ya idza ra'aita niyubal laisi barizatan fala tazunnanna anna laisa yabtasimu. Idza ra'aita, jika engkau melihat, niyubal laisi, taring-taring singa, barizatan, nampak, tampak. Ya, jika kamu melihat taring-taring singa itu tampak, dalam keadaan tampak, fala tazunnanna, maka kamu jangan menyangka, benar-benar kamu jangan menyangka, anna laisa yabtasimu, bahwasannya singa itu tersenyum. Ya. Ini yabtasimu, tersenyum. Jadi kalau singa itu tampak taringnya, ya, maka apa? Ya jangan kamu sangka, kamu jangan benar-benar menyangka bahwa singa itu sedang tersenyum. Apa maknanya? Ya, pernah lihat singa ya? Ya di sini yang dimaksud apa? Ya dia sedang marah, ya, singanya sedang marah. Ketika marah kan dia apa? Ya membuka mulutnya kemudian nampak taring-taringnya. Ini ya. Allahu a'lam, itu yang di mungkin makna yang dimaksud dalam bait syair ini. Ini hiwar atau percakapan dalam pelajaran ini, yakni di pelajaran yang ke-16 ya. Ayo. Kemudian berikutnya, sama rinu, latihan-latihan. Nah di sini langsung masuk pada pembahasan ya, yang di tadi disebutkan dalam daras. Ada beberapa hal yang akan dibahas dalam pelajaran ini, dan kalau diperhatikan tadi pada apa beberapa pada kebanyakan fi'il yang disebutkan dalam daras ini dari awal tadi sampai yang terakhir tadi ya, fi'il tersebut di akhirnya itu di huruf akhirnya itu bersambung dengan huruf nun ya, ada yang bersambung dengan nun yang tasydid. Seperti di awal tadi apa? Taftahanna. Ya, ataupun tunazifun. Ya, tunazifunna. Ya. Fastami'unna. Dan yang lainnya. Ya, sampai tadi yang terakhir apa? Dalam bacaan tadi. Falatazunnanna. Falatazunnanna. Ya, jadi di akhir fi'il tersebut ada huruf nun. Nun yang tasydid. Ada juga yang nunnya tidak tasydid, seperti pada contoh apa tadi? Fa'anzilan dalam hadis. Ada bait syair tadi dalam hadis ya, fa'anzilan sakinatan anzilan. Ini di akhir fi'il amr ya, bersama dengan nun yang sukun. Fa'anzilan. Ya. Dan juga dan apa tadi? Perhatikan dari makna yang disebutkan dalam apa makna yang disebutkan dari fiil-fiil tersebut yang tersambung dengan nun, ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan makna ada penegasan atau penguatan benar-benar atau sungguh-sungguh. Hal taftahanna, apakah kamu benar-benar membuka? Ya, taftahanna, kamu benar-benar membuka, kamu sungguh-sungguh membuka. Ya, fala tazunnanna, maka jangan kamu benar-benar menyangka. Artinya apa? Di situ ada penekanan, penekanan makna dalam kalimat tersebut dengan adanya nun di akhir fi'il tersebut. Kalau dibandingkan misalnya taftahu, kamu maknanya apa? Taftahu, kamu membuka. Artinya biasa saja. Menunjukkan makna apa? Kamu membuka. Tapi ketika ditambahkan nun tasydid di akhir fi'il menjadi taftahanna, maknanya menjadi kamu benar-benar membuka. Kamu sungguh membuka. Atau yang semisalnya. Jadi ada penguatan atau penekanan makna di situ. Penegasan makna dalam kalimat tersebut dengan adanya nun di akhir fi'il tersebut. Nah, ini insya Allah yang akan dibahas dalam pelajaran ini pada tamarin di sini. Dan untuk pembahasannya insya Allah mungkin dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu. Ya. Alafu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.